Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumaa rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha ladzi tasaa'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam pertemuan yang kedua ini, di dalam mengkaji kitab Adabul Ishrah wa dhikru suhbah wal ukhuwah karya al-Imam Abdul Barakat Badruddin Muhammad Al-Ghazi rahimahullah, telah kita baca pendahuluan dari penulis di dalam kitab ini. Kita lanjutkan dengan pembahasan yang berikutnya. Mulai kita masuki inti pembahasan kitab ini tentang adab-adab di dalam al-ishrah, pergaulan. Beliau rahimahullah mengatakan adabul ishrah. Famin adabil ishrah, di antara adab-adab al-ishrah, pergaulan, yang pertama adalah husnul khuluq, perangai yang baik, akhlak yang baik. Husnul khuluqi ma'al ikhwani wal aqrani wal ashab. Berperangai yang baik, berakhlak yang baik bersama saudara, sahabat, teman-teman, iqtida'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka meneladani dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu qala, karena beliau telah bersabda, wa qad qila lah, dalam keadaan telah ditanyakan kepada beliau, ma khairu ma u'tiyal mar', ma khairu ma u'tiyal mar'u, perkara apakah yang terbaik yang diberikan kepada seseorang, apakah anugerah terbaik yang Allah berikan kepada seseorang. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, husnul khuluq, perangai akhlak yang baik. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ketika ada seseorang yang bertanya kepada beliau, ma khairu ma u'tiyal mar', seingat saya lafaz hadis, redaksi hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ma khairu ma u'tiyal insan, perkara apakah yang terbaik yang diberikan kepada seorang manusia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam jawab, khuluqun hasan, akhlak yang baik. Kurang lebih seperti ini redaksinya, sehingga intinya sama. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Perangai yang baik adalah anugerah yang paling baik. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, yang paling banyak membawa barokah dan kebaikan. Namun akhlak yang baik diterangkan oleh para ulama terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah al-gharizi. Al-gharizi, tertanam, tabiat pembawaan. Nah ini tanpa dibuat-buat. Sejak kecil dia termudahkan oleh Allah untuk melakukan hal yang baik. Walaupun tidak sempurna, namun sudah memiliki bakat. Ya, sehingga sangat mudah untuk diarahkan ya, di dalam perkara-perkara yang baik, akhlak-akhlak yang baik. Macam yang kedua adalah takasub, kasbi. Yaitu akhlak yang diperoleh dengan cara berlatih. Dengan cara berlatih. Nah ini butuh perjuangan. Ya, mungkin pembawaannya ya, tidak sebaik yang pertama. Ya, di dalam berakhlak, di dalam bertingkah laku, dia membutuhkan latihan lebih. Ya, mau bagaimanapun, dua-duanya adalah perkara yang baik. Entah itu pembawaan sejak lahir, watak, tabiat, maupun dengan cara diusahakan. Ya, oleh karena itu, ya, masing-masing dari kita, ya, berusaha berlatih, ya, untuk melengkapi dan menyempurnakan akhlak yang baik. Yaitu akhlak Rasulullah SAW. Ya, akhlak yang baik ya, adalah akhlaknya Rasulullah SAW. Ya, mari kita berlatih dengan mencontoh dan meneladani beliau. Bagaimanakah kehidupan sehari-hari beliau. Itu sudah ya, sosok yang sangat sempurna. Paling sempurna di antara manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang beliau, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh engkau wahai Rasulullah benar-benar di atas akhlak budi pekerti yang agung. Ya. Tidak disebutkan tentang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dengan pernyataan demikian di atas akhlak yang agung di dalam Al-Qur'an selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa beliau adalah ya, sosok teladan yang paling baik akhlaknya ya, sehingga wajib kita ikuti. Kemudian adapun definisi akhlak yang baik mungkin seringkali terdengar oleh kita yaitu definisi Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menerangkan apa itu husnul khuluq, al-khuluqul hasan. Ya, beliau mengatakan husnul khuluq yaitu kaful adha wa badhlun nada wa talaqatul wajah. Ya, kaful adha. Ya, menahan diri ya, dari mengganggu orang lain. Yakni tidak mengganggu orang lain, menyakiti orang lain. Yang kedua adalah badlun nada. Ya, memberikan kebaikan kepada orang lain. Memberikan manfaat untuk orang lain. Dan yang ketiga adalah talaqatul wajah. Ya, berseri-serinya wajah. Berseri-seri ya, ketika bertemu dengan orang lain. Terkait dengan kaful ada. Menahan diri sehingga tidak mengganggu orang lain. Maka ini mencakup banyak hal. Baik mengganggu dengan tangannya. Mengganggu menyakiti dengan kakinya. Ya, dengan ucapannya. Ya, dan lain sebagainya. Dari semua bentuk gangguan yang menyakiti orang lain. Maka ini merupakan kaful adha dan itu adalah bagian dari husnul khuluq. Akhlak yang baik. Adapun yang kedua tadi, yaitu badrun nada, memberikan kebaikan dan manfaat untuk orang lain. Ini juga mencakup ya, hal yang sangat luas, tak terbatas, sangat banyak. Semua manfaat dan kebaikan yang kita berikan untuk orang lain, maka itu bagian dari husnul khuluq. Entah itu dengan tangan kita, kaki kita, lisan kita, ya, entah itu berupa harta benda, ya, atau mungkin nasihat, ya, saran, masukan, dan lain sebagainya. Sangat banyak. Itu semua merupakan badrun nada, memberi manfaat untuk orang lain, dan itu bagian dari husnul khuluq. Adapun yang ketiga juga jelas, yaitu talaqatul wajah, wajah yang berseri-seri. Maka ini diusahakan dan diupayakan, walaupun tidak mesti mudah bagi setiap orang. Namun itu bagian dari talaqatul wajah. Afan, talaqatul wajah bagian dari husnul khuluq. Nah, pembahasan tentang husnul khuluq ya sangat luas. Namun inilah yang diisyaratkan oleh penulis rahimahullah, bahwa di antara adab yang baik di dalam bergaul dengan sesama adalah memperbaiki akhlak kita di dalam berinteraksi dengan sesama. Kemudian adab yang kedua, di antara adabul isyrah, adab-adab pergaulan adalah, ini sangat penting, tahsin ma yu'ayyinuhu min uyubi ashabi. Yeah. Memperbagus atau menganggap baik, menganggap bagus, yeah, ma yu'ayyinuhu, apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan dari aib atau kekurangan teman-temannya. Ya. Ini suatu hal yang lumrah kita dapati. Kita saksikan, ada saja kekurangan teman-teman kita. Lantas bagaimana sikap kita? Langkah pertama sebagai adab yang baik terhadap sesama, sahabat, saudara, teman. Langkah pertama adalah, ya, kita tutupi terlebih dahulu dan kita menghiasi teman kita. Ya, tidak langsung kita jatuhkan, tidak langsung kita buruk-burukkan, namun tahsin. Ya, tahsin ini dari kata hasanah, bagus, baik. Ya, menganggap baik atau membuat seolah baik. Namun ingat, ini bukan berarti menafikan nasihat ketika dibutuhkan. Tetapi kita tetap menjaga nama baik teman kita. Tahsin ma yu'ayyinuhu min uyubi ashabi. Kemudian beliau mengatakan, menukilkan perkataan seseorang yang bernama Ibnu Mazin tentang hal ini. Faqad qala Ibnu Mazin, Ibnu Mazin rahimahullah telah mengatakan, al-mu'min yatlubu ma'adhira ikhwani, wal-munafiqu yatlubu atharatihim. Al-mu'min, kata Ibnu Mazin, seorang mukmin itu yatlubu, mencari-cari ma'adhir, ya, uzur, alasan, ikhwanih, untuk saudara-saudaranya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Mudah, ya, mudah memberikan uzur. Oh, mungkin dia begini. Oh, mungkin dia begitu. Dia mungkin, dan seterusnya. Mudah memberi, ya, uzur, alasan-alasan, ya, untuk sesuatu yang nampak dari temannya ini yang seolah kurang baik. Kok begini ya? Oh, mungkin begini. Dia soalnya begini, dan seterusnya. Wal munafiq, sedangkan orang munafiq, yatlubu atharatihim, sedangkan orang munafiq itu mencari-cari ketergelinciran-ketergelinciran, kesalahan-kesalahan teman-temannya, saudara-saudaranya. Na'udzubillah. Wah, justru dicari-cari, mana ya? Jangankan yang terlihat, jangankan yang nampak, ya, bahkan yang tidak nampak pun berusaha dia cari. Wah, awas ini, dia pasti juga punya aib. Wah, mungkin ada dendam sebelumnya, saling balas-membalas. Ya, dia membongkar kesalahan saya, ya sudah gantian nanti. Nah, na'udzubillah. Sehingga sekali lagi, kata Ibnu Mazin rahimahullah, seorang mukmin itu mencari uzur untuk saudara-saudaranya, alasan untuk saudara-saudaranya, sedangkan orang munafik itu mencari-cari kesalahan. Ya. Sehingga yang tidak nampak jelas sebagai kesalahan pun akan diungkit-ungkit soalnya itu salah. Ya. Kemudian beliau menukilkan perkataan dari Hamdun Al-Qasar rahimahullah. Naam. Wa qala Hamdun Al-Qasar. Hamdun Al-Qasar mengatakan seputar hal yang sama. Idza zalla akhun min ikhwanika fatlub lahu 90 uzran. Fa illam yaqbal dhalik fa antal ma'ib. Idza zalla akhun min ikhwanik, apabila ada seorang saudaramu, temanmu, sahabatmu tergelincir salah. Ya. Fatlub lahu 90 udhran, maka carilah untuknya 90 udhur. 90 alasan. Ya. Oh, dia mungkin begini, soalnya begini. Ya itu mungkin salah ya. Tapi kita ingat juga, kita perhatikan juga motifnya apa atau pendorongnya apa. Ya. Sehingga dengan itu kita bisa lebih-lebih memaklumi. Oh ya, pantas dia soalnya begini. Ya, dia begitu. Dia sedang susah, dia sedang begini. Fatlub lahu 90 udhran, carilah untuknya 90 udhur. 90 alasan. Fa illam yaqbal dzalik, jika tidak bisa, ya, nampaknya yang dimaksud adalah jika engkau tidak bisa mencari sampai 90 kesalahan, afwan 90 udzur. Sampai engkau tidak bisa. Tidak bisa mencari-cari ya 90 udzur untuknya, fa antal ma'ib, berarti engkaulah yang kurang. Engkaulah orang yang beraib. Tidak bisa banyak-banyak memaklumi orang lain. Saudaranya sendiri yang dikenal selama ini sebagai orang yang baik. Ya. Sehingga ya engkau merasa sulit untuk memaafkan, untuk menjaga nama baik saudaranya. Antal ma'ib. Berarti kamulah yang aib. Aib itu pada dirimu. Ya. Nah ini sangat jelas sebab tidak ada satu orang pun pasti memiliki zallat, ketergelinciran. Ingat, ketergelinciran di sini bukan berarti kesalahan besar, fatal, kekufuran, kesyirikan, kebidahan, bukan nih. Tergelincir. Tergelinciran manusia. Ya. Tapi tidak bisa memberikan banyak udzur. Berarti kita yang salah. Aib itu ada pada diri kita yang tidak bisa memberikan maaf dan udzur untuk orang lain. Nah, ini satu adab. Tahsinul uyub. Ya, jadi memperbaiki, memperbagus ya, kekurangan yang nampak dari saudara kita. Dengan cara seperti itu. Nah. Kemudian, adab yang ketiga. Beliau mengatakan, wa minha mu'asyaratul mawthuqi bidinihi. Wa amanatihi zahiran wa batinan. Di antara adab-adab pergaulan adalah mu'asyarah. Bergaul dengan orang yang terpercaya agamanya dan amanahnya. Agamanya baik, ya, akidahnya baik, ibadahnya juga baik, juga tidak dikenal sebagai pelaku maksiat. Ya. Demikian juga amanahnya. Oh, dia orang yang terpercaya. Amanah. Ya. Dia kalau diberi amanah, menjalankannya dengan baik. Amanah. Zahiran wa batinan. Baik secara lahiriahnya maupun secara batinnya. Terus bagaimana caranya yang kita mengetahui batin? Batin itu biasanya dikenal atau diketahui oleh orang yang sudah lama berinteraksi. Jadi ketika kita memilih teman, saudara, sahabat, coba kita tanyakan. Kita cari-cari info tentang orang tersebut, dia orangnya bagaimana. Kita tanyakan kepada orang yang sudah mengenal dia sejak lama, oh dia orangnya baik. Maka kita katakan batinnya memang baik. Agamanya baik, juga suka menjaga amanah. Ya. Tidak semata-mata, oh saya baru kenal kemarin, akan saya jadikan sahabat. Ya. Baru kenal kemarin akan saya jadikan sahabat, tarif dan seterusnya. Dia soalnya nampaknya orangnya baik. Ya. Nah ini kita baru memahami lahiriah dia. Agamanya baik, juga amanah nampaknya, tapi lahiriah secara zahir, bukan batin. Kalau kita ingin mengetahui batinnya, maka kita harus mendapatkan informasi tentangnya dari orang yang sudah sejak lama mengenalnya. Jadi khibrah tawilah. Ya, khibrah tawilah itu berarti pengalaman berteman dengannya, mengenalnya sejak lama. Itulah yang dimaksud dengan batin. Ya, batin. Bukan secara zahir sekilas baik, bagus, jadikan sahabat dekat, sahabat karib, setelah itu terkecoh, tertipu, wah. Ternyata ada sesuatu yang akhirnya memudaratkan diri kita sendiri. Jangan. Terus bagaimana kalau ada orang yang belum begitu lama kita kenal, ya tetap kita bergaul dengan baik. Ya. Tapi bukan seperti sahabat yang sudah kita kenal sejak lama, tidak seperti sahabat karib kita yang sudah kita kenal sejak lama. Tapi tetap kita bergaul dengan baik. Mungkin dia memang orangnya baik. Kita menilai secara zahir. Secara zahir, tapi kalau sampai benar-benar erat, sabar dulu. Suatu saat masih akan tersingkap, apakah itu hanya zahirnya, ya, baik, batinnya tidak, atau lahir batinnya memang baik. Itu akan nampak berjalannya waktu, nanti sabar. Nah, jadi yang kita jadikan teman dekat itu adalah orang yang mautuk, bidinihi wa amanatihi zahiran wa batinan, dikenal atau afan, dipercaya agamanya dan amanahnya, ya, baik secara zahir maupun secara batin. Nah, batin ini kita ketahui ya dari pergaulan atau pertemanan dalam waktu yang lama, interaksi yang lama, nanti insya Allah akan nampak. Kalau di awal-awal ya, jadi teman biasa saja. Kita nilai sesuai dengan zahirnya. Nah, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya, tentang hal ini, yaitu memilih teman yang baik, agamanya, amanahnya, secara zahir dan batin, teman, sahabat karib. Allah Ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum, orang-orang yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, yuwadun, mereka saling cinta mencintai, sayang menyayangi, man haddallaha wa rasulah, dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ya. Terfahami dari sini, mafhum mukhalafah istilahnya kata para ulama. Ya, terfahami sebaliknya, yang dijadikan teman, sahabat, karib, kekasih, yang saling cinta mencintai dengannya, sayang menyayangi dengannya, adalah orang yang tidak menentang Allah dan Rasulnya. Berarti siapa? Ya, orang yang terpercaya agamanya dan amanahnya. Karena orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan keimanan yang baik, ya, maka pasti tidak akan sayang menyayangi dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Terfahami sebaliknya, yang mereka jadikan sahabat karib, kekasih, ya, adalah orang yang tidak menentang Allah dan Rasulnya. Berarti siapa? Berarti orang yang taat kepada Allah, kepada Rasulnya, orang yang baik agamanya dan amanahnya. Nah, ini dalilnya. Ini, ya, semestinya yang menjadi konsekuensi iman. Yang namanya iman mendorong kita untuk memilih teman yang baik. Teman yang taat kepada Allah. Yang terpercaya agamanya dan amanahnya. Sebab Allah menyatakan engkau tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, itu justru bertemannya, berkasih sayangnya, cinta mencintainya dengan orang yang menentang Allah dan Rasul, yang kau tidak akan mendapati. Tapi kalau ternyata nampaknya ada mukmin, tapi kok cinta mencintainya dengan orang-orang yang seperti itu, menentang Allah dan Rasulnya, yang dipertanyakan ya imannya. Benarkah dia beriman? Ya. Baikkah keimanan dia? Atau mungkin keimanannya sangat lemah, sehingga tidak bisa mencegahnya untuk berteman, berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Iman yang kuat, ya pasti akan ya menjaga dia dari pergaulan, persahabatan dengan orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Nah ini diantara adab yang beliau sebutkan, mu'asyarat al-mu'min, mu'asyarat al-mawthuq bidinih wa amanatih zahiran wa batinan. Bergaul dengan orang yang terpercaya agamanya dan amanahnya, baik secara zahir maupun secara batin. Sekali lagi, terkait dengan zahir dan batin, tadi kita terangkan perbedaannya. Kalau secara zahir ya sekilas orangnya baik, ya beberapa hari atau mungkin beberapa minggu kita ketemu atau beberapa bulan, tapi belum begitu mengenal. Kalau secara batin, berarti itu kalau sudah mengenal dalam waktu yang lama, khibrah tawilah, orangnya memang baik, berarti insya Allah memang baik batinnya. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan, ya, memberikan selingan di antara beberapa adab ini tentang bagaimanakah bentuk bergaul dengan beberapa tingkatan manusia. Ada yang di atas kita, ya, ada yang setara dengan kita, dan ada yang di bawah kita. Nah, bagaimana bentuk interaksi dan pergaulan kita kepada manusia dengan beberapa tingkatan ini? Ya. Beliau mengatakan walil mu'asyarati awjuh. Dan pergaulan dengan sesama manusia ini ada beberapa awjuh, beberapa bentuk. Beberapa bentuk, beberapa gambaran dengan melihat tingkatan manusia yang kita pergauli. Di atas kita, setara dengan kita, atau di bawah kita. Beliau menyebutkan secara global, secara ringkas, ya mungkin agar mudah dihafalkan dan diamalkan. Beliau mengatakan, faril masyayikh wal akabir. Ya. Adapun bergaul, berinteraksi dengan masyayikh akabir, orang-orang yang tua, lebih tua dari kita, ya. Bagaimana caranya? Bagaimana bentuknya? Bil hurmati wal khidmah. Dengan menghormati, memuliakan, wal khidmah, dan melayani. Ya, dan melayani. Wal qiyam bi ashghalihim, dan membantu keperluan-keperluan mereka. Jadi khidmah, memberikan khidmah, bantuan kepada orang yang usianya lebih tua daripada kita. Ya. Ini bentuk pergaulan dan interaksi kita terhadap orang yang di atas kita. Memuliakan, menghormati, nah setelah itu membantu. Memuliakan, menghormati, dan setelah itu membantu, berkhidmat, melayani. Kemudian terhadap orang yang setara dengan kita, kata beliau, walil aqrani wal awsat bin nasihati wa badlil mawjud indal ahkam maram yakun isman. Dan terhadap orang yang setara dengan kita, ya, bin nasihah, dengan memberikan nasihat, dengan memberikan nasihat. Ya, nampaknya bukan yang dimaksud berarti kita tidak pernah memberikan nasihat kepada orang yang di atas kita, ya tidak. Tapi tentunya, ya, saling tegur, menegur, saling menasihati, ya, itu paling sering terjadi dengan orang yang setara dengan kita. Itu mudah. Ya. Wa badril mawjud, dan memberikan apa yang kita miliki. Jadi dengan orang-orang yang setingkat dengan kita atau setara dengan kita, kita suka memberi. Ya. Dan seterusnya. Ini nampaknya ada yang terputus dari keterangan beliau, seperti yang disebutkan di catatan kaki. Allahu alam, atau mungkin ada yang hilang ini. Malam yakun isman, ya. Malam yakun isman. Ya. Suka memberi kepadanya malam yakun isman, selama itu bukan dosa. Yani ya kita saling bantu membantu dengan orang yang setara dengan kita, ya. Selama itu bukan dosa, mungkin begitu. Karena tadi ada yang tidak jelas, wallahualam. Insyaallah terfahami secara global, kita ambil kesimpulan bahwa terhadap manusia yang setara dengan kita, ya kita suka memberikan nasihat, ya. Suka memberikan nasihat dan juga memberikan apa yang kita miliki, ya. Membantunya selama itu bukan dalam perkara dosa. Kemudian kepada manusia yang berada di bawah kita. Nah, bagaimana interaksi kita terhadapnya? Beliau mengatakan walil muridina wal asaghir, ya, dan kepada orang yang lebih muda dari kita, lebih kecil dari kita, termasuk kepada kata beliau muridin, ini istilah sufi ya sebenarnya, murid, bil irsyadi wat ta'addubi wal haml 'ala ma yujibuhul 'ilm, yaitu dengan bentuk memberikan nasihat, memberikan arahan, bimbingan. Jadi kepada orang yang di bawah kita, bentuk interaksinya adalah kita suka memberikan arahan dan bimbingan. Ya, ya akhi, wahai nak, dan seterusnya. Ya, diberi arahan, arahan, bimbingan. Ya, bimbingan dalam banyak hal. Entah itu yang bermanfaat dalam perkara agama maupun dalam perkara dunia, itu bermanfaat. Ya, suka memberikan bimbingan. Wa ta'addub, dan tetap beradab, ya, beretika baik terhadap orang yang lebih kecil dari kita. Jadi tidak apa, kemudian semena-mena kepada orang yang di bawah kita, tidak. Tetap menjaga etika yang baik. Ya. Wal hamlu 'ala ma yujibul 'ilm wa adabus sunnah. Ya. Menerapkan ilmu dan adab-adab sunnah. Ya, menerapkan ilmu dan adab-adab sunnah walaupun kepada orang yang di bawah kita. Wa ahkamul bawatin wal hidayah ila taqwimiha bihusnil adab. Ya. Ya, kurang lebih seperti itu terhadap orang-orang yang lebih kecil dari kita, suka memberikan bimbingan dan tetap menjaga etika. Jangan ini anak kecil akhirnya kita enggak beradab, ya tidak. Tetap menjaga etika yang baik. Terlebih ya kita ingat bahwa walaupun kecil namun dia akan meniru ya kita. Bagaimana kita berbuat, ya, bagaimana kita bertindak, ya, bertingkah laku. Nah, kemudian beliau melanjutkan tentang adab-adab pergaulan. Jadi semacam selingan dari beliau, bentuk interaksi terhadap beberapa tingkatan manusia. Adapun berikutnya adalah adab, ya, yang keberapa tadi, yang jelas ini termasuk adab berinteraksi dan bergaul dengan sesama. Beliau mengatakan wa minha as-safhu an asharatil ikhwan. Di antara adab-adab yang baik di dalam pergaulan adalah as-safh. As-safh melapangkan kesalahan saudara, kesalahan teman sahabat. As-safh. Ya. Nah, ini as-safh. As-safhu kata para ulama itu lebih ablagh, lebih mengena, lebih besar, ya, daripada al-afwu. Ya, al-afwu. Ini ada dua istilah. As-safhu dan al-afwu. Dua-duanya disebutkan di dalam ayat, di dalam surat An-Nur. Wal-ya'fu wal-yasfahu. Dan hendaklah mereka afu, memberikan afu, dan hendaklah mereka juga memberikan safh. Dua hal berbeda berarti. Karena disebutkan secara bersamaan di dalam satu konteks kalimat. Wal ya'fu wal yasfahu. Apa bedanya? Perbedaannya kata para ulama, al-afu yaitu kita tidak membalas. Ya, memaafkan dalam arti kita membiarkan, tidak membalas. Ya, tidak menghukum dan semisalnya, itu al-afu. Namun terkadang kita masih mengungkit-ungkitnya, dia salah, dia pernah begini, atau kamu pernah begini, kamu pernah begitu, itu afu. Berarti kita sudah memberikan afu, maaf, tapi masih ya sesekali ya, terkadang mengungkitnya, Jadi enggak benar-benar melapangkan itu afu. Adapun wal yasfahu wal ya'fu wal yasfahu as-safhu itu adalah benar-benar melapangkan seolah itu tidak terjadi. Lapang sudah enggak ada. Memang ada apa, ya, Akhi? Ya. Enggak ada. Ya, seolah benar-benar tidak ada kesalahan, tidak membekas sedikit pun, tidak ada bekas-bekasnya. Ya. Ya, di dalam pikiran kita, di dalam ingatan kita, di dalam sikap kita terhadapnya juga enggak ada bekas. Ya. Salah tidak pernah salah itu as-safh. Dan itu lebih afdal daripada al-afu. Ya. As-safhu lebih afdal dan lebih berat memang. Ya, seringkali seseorang itu memaafkan tapi masih ingat, sesekali mengungkit. Ya. Walaupun di hadapan orang yang salah itu, ya akhi antum dulu pernah begini. Atau mungkin apa ya nyentil tentang perkara itu lagi walaupun dengan bahasa halus tapi terfahami oleh orang yang salah ini ya. Nah itu al-afu dan as-safhu. As-safhu kata para ulama diambil dari safhatul unuq, sisi leher ya, ini namanya safhatul unuq, sisi leher ya. Ya sisi kanan atau sisi kiri ini safhatul unuq. Kenapa? Ya, perbuatan semacam itu melapangkan kesalahan disebut safhu. Karena kata para ulama, seolah kita itu tidak melihat kepada kesalahan orang itu. Kita menoleh ke sana. Berpaling ke arah yang berbeda. Tidak kita tidak melihat kesalahan itu lagi. Asaf. Ya. Sehingga benar-benar kita melupakan kesalahan itu. Ya. Benar-benar seolah kita tidak pernah melihat kesalahan itu. Ya, kesalahan di satu sisi, di satu arah, sementara kita menoleh ke arah yang lain. Ya, kita berikan, kita hadapkan kepadanya sisi leher kita saja. As-safhu. Naam. Wa minha as-safhu an asaratil ikhwan. Di antara adab yang baik di dalam bergaul dan berinteraksi adalah as-safh. Melapangkan, benar-benar melapangkan kesalahan saudara, teman-teman, sahabat. Demikian juga termasuk dalam hal ini, termasuk di dalam adab ini, kata beliau, kelanjutannya, وَتَرْكُ تَأْنِيبِهِمْ عَلَيْهَا dan tidak mencela-cela mereka atas kesalahan-kesalahan tersebut. Dicela-cela terus. Ya. Nah. Apalagi kalau ternyata kesalahannya bukan kepada kita. Ya. Bukan kita yang dirugikan. Wah, tapi kita ungkit-ungkit terus, kita cela-cela terus. Maksudnya bagaimana ini? Naam. Qala al-Fudail ibn Iyadh, nah ini mulai beliau menukilkan ya perkataan para ulama ya yang menjelaskan tentang kita adab ini. Beliau menukilkan dari Al-Imam Al-Fudail bin Iyadh. Al-Fudail bin Iyadh rahimahullah mengatakan al-futuwah as-safhu 'an 'asaratil ikhwan. Al-futuwah, apa itu futuwah? Futuwah yakni kemurahan hati. Kemurahan hati itu adalah dengan as-safhu melapangkan kesalahan sahabat-sahabatnya. Itulah yang dinamakan, benar-benar dinamakan apa? Al-futuwah, kemurahan hati. Terkadang ada orang yang masya Allah, dermawan, suka memberi, bermurah hati, ngasih. Tapi ketika ada orang yang salah kepadanya, subhanallah, wah, jadi musuh. Ya, seperti musuh abadi, na'udzubillah. Ya. Nah, ini sangat kurang walaupun dia murah hati dari satu sisi tapi ya masih sangat kurang di sisi ini. Nah, orang yang benar-benar murah hati itu adalah orang yang apa? As-safhu, benar-benar melapangkan kesalahan ya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Perhatikan saf bukan sekedar memaafkan tapi kadang masih ya nyentil, nyeltuk tentang kesalahan itu lagi. Tidak, tapi benar-benar melapangkan. Soal itu enggak terjadi. Nah, itu baru orang yang memiliki sifat futuwah. Yang dalam bahasa kita murah hati, gitu ya. Nah. Kemudian beliau rahimahullah juga menukilkan perkataan Ibnul A'rabi. Wa qala Ibnul A'rabi, dan Ibnu al-A'rabi rahimahullah mengatakan tanasa masawi al ikhwan yadum laka budduhum tanasat. Ya, lupakanlah, ya, lupakanlah, atau juga bisa bermakna berpura-puralah lupa. Karena tanasa ini yang belajar sorof mungkin antum pernah ngicipi ya. Wazannya tafa'ala ya tafa'alu. Maknanya apa? Berpura-pura. Seperti tanawa, pura-pura tidur. Tanasa, lupakanlah atau berpura-puralah lupa tentang kesalahan-kesalahan al-ikhwan, saudara, teman-teman, sahabat. Karena mungkin kalau benar-benar lupa susah ya. Ya, karena lupa atau tidak kan kita bukan kuasa kita ya. Nah, kita berusaha melupakan, tapi terkadang ingat. Ya, walaupun terkadang masih ingat, tapi anasa, berpura-puralah lupa sudah. Oh, pernah ya, Fi? Pernah kapan? Pernah salah dan seterusnya. Jadi pura-puralah lupa. Kalaupun belum lupa, maka pura-puralah lupa tentang kesalahan-kesalahan saudaranya. Ya, yadum lakawudhum. Maka ini efek baiknya. Dia menyebutkan efek baik dari perbuatan itu. Yadum lakawudhum. Maka akan langgeng. Akan langgeng, akan lestari wudhum. Kecintaan mereka. Kecintaanmu kepada mereka dan kecintaan mereka kepadamu. Itu akan langgeng. Lestari. Ya, walhamdulillah. Jika Ahlussunnah wal Jamaah demikian, ya salafiyin seperti itu, luar biasa. Ya. Kasih sayang mereka, ya. Keeratan persaudaraan mereka ya akan terjaga dan baik, tidak mudah tergoyahkan, ya. Persaudaraan itu dengan ketika ada kesalahan-kesalahan apa, fitnah, wah, kacau. Ya. Akhirnya ta'awunnya melemah. Ya, ta'awunnya melemah, itu efek pasti itu. Kalau sudah enggak begitu erat, gimana mau ta'awun? Ta'awun yang baik itu pasti didasari dengan apa? Al-wud, at-tawad, muwaddah, saling cinta mencintai, kasih mengasihi, sayang menyayangi, ini kuat. Erat pasti ketika ada kebutuhan apa? Ya, satu sama lain, ya, pasti akan saling bantu-membantu dengan masing-masing dengan apa yang dimiliki. Ya. Nah ini yang kemudian ta'awun itu akan membuat kita termudahkan di dalam apa? Di dalam ya beribadah kepada Allah, menjalankan agama dan syariat Allah serta menjalankan sunnah. Ya, demi keistiqomahan kita semua. Demikian juga di dalam apa? Berdakwah. Wah, ini kan bermanfaatnya ke sana jauh, mikirnya ke sana. Tapi kalau sedikit-sedikit kesalahan apa? Ya, bukannya melupakan ya, tapi diungkit-ungkit terus. Bahkan yang semestinya ukuran kesalahannya sekian dibesarkan lagi. Ya. Yang itu tidak sesuai kenyataan, kesalahannya cuma sekian tapi dibesarkan lagi. Setelah dibesarkan, diawetkan. Ya. Nah, ini kapan selesainya seperti itu? Nauzubillah, ya sudah retak hubungan. Nauzubillah. Sehingga ya orang-orang yang suka mengungkit-ungkit kembali kesalahan-kesalahan, demikian juga yang suka memperbesar kesalahan-kesalahan, ya, melampaui ukuran aslinya, ukuran sebenarnya. Nah ini yang diwaspadai. Ya, kalau di antara kita ada yang seperti itu, ya, bertobat kepada Allah Ta'ala. Ya, semoga ke depan akan semakin baik. Kemudian kata penulis rahimullah, ya, al-Imam Abdul Barakat Badruddin Al-Ghazi rahimahullah mengatakan, wa wajibun 'alal mu'min an yujaliba tullabad dunya fa innahum yadullunahu 'ala talabiha wa man'iha. Ini nampak seperti sisipan lagi dari beliau. Beliau menyisipkan faedah wa wajibun, dan wajib bagi seorang mukmin an yujanibatul labad dunya, untuk menjauhi ya para ya pencari ya yang berambisi terhadap dunia. Tullabad dunya, sampai dikatakan tullabud dunya, Jadi benar-benar orang yang ambisinya, orientasinya adalah dunia. Orientasinya adalah dunia. Bukan maksudnya ya, orang-orang yang mencari ma'isyah bekerja, bukan. Itu kewajiban sudah. Para nabi cari nafkah, makan dengan hasil tangan sendiri. Para nabi, para rasul, ada yang menjahit, ada yang jadi tukang bangunan, ada yang beternak, ya, bermacam-macam. Tapi yang dimaksud dengan thullabud dunya di sini adalah orang yang memang ambisinya, orientasinya adalah dunia. Ya. Nah, wajib bagi seorang mukmin untuk menjauhi thullabud dunya. Ya. Fa innahum yadullunahu ala talabiha wa man'iha. Karena para thullabud dunya itu akan membawanya, ya, mempengaruhinya, ya, untuk ikut berambisi terhadap dunia dan untuk bakhil dengan dunia. Yang belum dimiliki, wah ambisi, ambisius untuk menggapainya. Yang sudah dimiliki, wah ditahan, gak diinfakkan. Bahkan infak-infak yang wajib, nafkah, zakat, dan lain sebagainya tidak dia berikan. Nah ini para thullabud dunya, orang-orang yang ambisius terhadap dunia, ya, itu akan mempengaruhi kita agar kita seperti mereka, berambisi untuk mendapatkan apa yang belum kita dapatkan, na'udzubillah, dari perkara-perkara duniawi, dan bakhil, kikir, ya, dengan apa yang sudah kita miliki. Nah ini wadhalika yub'iduhu an najatihi wa yaqadatihi anha, dan itu akan menjauhkannya dari keselamatannya dan kesadarannya untuk mewaspadai dunia. Nah ini, kalau sudah terbiasa berteman, bersahabat dengan para thullabud dunya, kemudian mengikuti akhlak mereka, perangai mereka, sifat mereka ini, ya, na'udzubillah, maka itu akan membuat kita, na'udzubillah, apa? Ya, semakin sulit untuk selamat dari dunia. Ya, akan membuat kita semakin sulit untuk sadar bahwa dunia ini fana, menipu ini. Wah, semakin sulit. Ya, padahal semestinya apa? Ya, kita menyadari, sadar. Ya, sadar, menyadari bahwa dunia ini fana, menipu. Ya, dunia ini bisa menjauhkan dari, ya, akhirat, ya, kehidupan akhirat yang baik, yaitu al-jannah, surga. Ya, sehingga sangat bertolak belakang dengan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Berulang kali Allah menyebutkan, ya, di dalam Al-Qur'an perintah agar kita itu sadar, menyadari hakikat dunia. Ya. Mata'ud dunia ghurur, kehidupan duniawi itu ghurur, menipu. Ya. Menipu, mengecoh, menyilaukan, ya. Padahal kenyataannya rendah, hina, ya, kenyataannya, tapi menipu. Kan berulang kali dalam Al-Quran semacam itu, ayat semacam itu. Nah, namun ketika bergaul, bersahabat dekat dengan para thullabud dunya ini, justru berlawanan dengan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya kita semakin tersadar tentang hakikat dunia yang rendah ini, hanya saja menipu sehingga kita lupa bahwa itu rendah. Ya. Bukannya kita semakin tersadar tentang hakikat dunia, malah membuat kita semakin lupa, ikut-ikutan mabuk dunia. Na'udzubillah. Wah, ngejar, ambisius ikut. Sehingga hati-hati. Hati-hati jika berteman dan bersahabat dengan thullabud dunya. Ya, seperlunya ketika kita butuh apa, mungkin jual beli apa, sudah. Nah, dan jangan terlalu silau dengan kehidupan mereka. Wa yajtahida fi 'ishrati ahlil khairi wa thullabil akhirah. Dan sebaliknya, kata beliau, yajtahid, wajib bagi seorang mukmin untuk berusaha. Berusaha bergaul, bersahabat dekat dengan ahlul khair, orang-orang yang baik. Ya, baik akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Watullabil akhirah, dan para penuntut akhirat, para pencari akhirat. Nah ini wajib untuk berusaha berteman, bergaul, bersahabat dekat dengan orang-orang yang semacam ini, thullabul akhirah. Nah, dengan thullab al-akhirah. Nah, ini sisipan dari beliau terkait dengan atau di antara beberapa adab yang beliau sebutkan, beliau menyisipkan ini ya untuk semakin mengingatkan kita bahwa semestinya kita memilih siapa yang akan kita pergauli, siapa yang akan kita jadikan sebagai sahabat dekat. Nah, dan ya mengingatkan kita untuk berhati-hati, menyadari bahwa yang namanya pergaulan itu, pertemanan itu akan ya memberikan efek pada karakter kita. Dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bersahabat, itu akan membekas di dalam ya watak kita, karakter kita, ya. Sehingga jangan bermudah-mudahan hendaknya kita menyayangi akidah kita, diri kita, akhlak kita, jangan sampai rusak dengan sebab bersahabat, berteman dengan orang-orang yang rusak juga. Na'udzubillah. Nah. Kemudian beliau kembali menyebutkan beberapa adab di dalam al-ishrah, pergaulan dengan sesama. Beliau mengatakan wa minha qillatul khilafi lil ikhwan. Dan di antara adab-adab baik di dalam bergaul dengan sesama manusia, terutama dengan al-ikhwan, sahabat dekat, saudara-saudara kita adalah, perhatikan, qillatul khilaf. Qillatul khilaf lil ikhwan. Sedikit berselisih dengan saudaranya. Ya. Sedikit berselisih. Tidak banyak berselisih, berseberangan dengan saudaranya. Ya. Waluzumu muwafaqatihim. Dan berusaha untuk selalu setuju dengan mereka, sepakat dengan mereka. Fima yubihuhul ilmu wa syariah. Di dalam perkara-perkara yang dimubahkan. Dimubahkan, dibolehkan menurut sudut pandang ilmu dan syariat. Boleh enggak? Mubah enggak ini? Boleh ya sudah. Kenapa kita harus ngotot? Berlawanan pendapat saya ini. Subhanallah. Ya, ketika ada beberapa pendapat ya tentang suatu permasalahan. Bagaimana tindakan kita, sikap kita, penanganan kita. Atau sebaiknya apa yang kita rencanakan dan seterusnya. Ah, hal apa itu? Selama itu boleh menurut sudut pandang ilmu dan syariat, maka ya di antara adab yang baik adalah kita tidak terlalu banyak ya berselisih dengan pendapat saudara-saudara kita. Oh ya akhi, khair, ana sepakat, ana setuju. Padahal ya punya pendapat lain tapi enggak masalah. Sepakat ya, bersatu, mufakat itu jauh lebih baik daripada terlalu banyak berselisih. Karena itu akan memperkeruh, walaupun tidak memutus, ya, walaupun mungkin tidak langsung memutus, tapi memperkeruh, ya, pertemanan, persaudaraan di antara ikhwan, ya, di antara adab yang baik, ya, adalah apa tadi, qillatul khilaf lil ikhwan, jangan terlalu banyak apa menyelisihi pendapat saudaranya, selama itu perkara mubah. Oh, dongita kayak gini ya, dongita ya, bahasa kita kan seperti, dongita, dongita gimana itu haram, enggak kan, ya sudah. Ya, itu akan memperkeruh persaudaraan kita. Bahkan kalau kita jujur, sportif kan jadi itu pendapat yang benar, saya salah. Itu kan sekedar pendapat. Sama-sama punya akal, sama-sama punya opini, pendapat. Apalagi ternyata itu pihak itu sudah bermusyawarah dengan matang, dengan beberapa orang yang sudah terbiasa di dalam permasalahan tersebut, ya sudah. Nah. Sebagai contoh misalkan ya punya rencana, ayo kita mau apa ini? Kita habis nyembelih hewan kurban ini panitia dagingnya mau dibuat apa ini? Wah. Oh, buat sate. Dibuat apa lagi? Buat apa biasanya sate, soto, apa lagi? Enggak paham makanan. Ada yang bilang sate, ada yang ini, ada yang itu, ada yang wah. Akhirnya terus ngotot semua, wah ini. Ini enggak baik. Ya sudah, mana yang paling mudah? Oh begini aja, oh ya bagus itu paling mudah dan insya Allah enak. Ya sudah, ini contoh. Ya, karena kadang perlu diberi contoh yang seperti ini. Apalagi, yuk kita jalan-jalan kemana, misalkan pondok santri, terus beberapa ikhwan juga ikut, misalkan ya. Jalan-jalan kemana? Wah, ke kebun teh, enggak, ke pantai. Wah, beberapa. Sebisa mungkin kita mengurangi perselisihan dan mudah untuk sepakat setuju. Oh iya, saya ikut dukung situ. Wah, kalau terbiasa dengan semacam itu, sikap seperti ini masing-masing dari kita, subhanallah. Wah, erat sekali mungkin itu. Tidak suka berselisih. Nah, qala Abu Utsman, beliau menukilkan ya tentang hal ini perkataan dari Abu Utsman. Abu Utsman rahimahullah mengatakan, muwafaqatul ikhwan khairun minasyafaqati alaihim. Ya. Muwafaqatul ikhwan, ya, sepakat dengan saudara, sepakat, sependapat, ya. Tidak suka menyelisihi, selama itu perkara mubah ya. Tidak suka menyelisihi itu lebih baik minasyafaqati alaihim daripada sekedar berbelas kasih kepada mereka. Berbelas kasih kepada mereka ya, tapi suka berbeda pendapat dengan mereka. Ya, wallahu alam. Yang jelas perkataan Abu Utsman ini menunjukkan bahwa muwafaqatul ikhwan, suka sepakat, sependapat di dalam perkara-perkara mubah itu suatu hal yang sangat baik. Ya, muwafaqatul ikhwan. Sehingga jangan suka apa ngotot dengan pendapat masing-masing selama itu ya perkara-perkara mubah. Ya, di dalam perkara mubah. Ya. Nah, yang tidak jelas bahwa itu tuh haram. Ya. Tapi kan mungkin hati-hati. Apa jangan terlalu apa bersikeras. Ya. Bahkan itu mungkin nanti akan mendorong bahwa ada begini dan begitu. Wah, itu sekedar bayangan barangkali. Ya, coba selama itu belum jelas, ya, membawa ke sana itu mungkin bayangan kita sudah. Nah, kita apa bersabar dan sependapat dengan ikhwan. Karena hukum asalnya adalah boleh, misalkan begitu. Kemudian beliau menyebutkan adab yang berikutnya. Wa minha an yahmadahum ala husni sana'ihim wa illam yusa'idhum bil yad. Adab yang berikutnya di antara adab-adab yang baik di dalam bergaul dengan sesama saudara, sama teman dan sahabat adalah an yahmadahum ala husni sana'ihim. Nanti memuji mereka, suka memuji teman, suka memuji saudara, sahabat, ikhwan ala husni sana'ihim, ya, atas kebaikan mereka. Ya, kurang lebih seperti itu maknanya, wallahu a'lam. Jadi suka yahmadahum, yakni memuji, menyanjung, ya. Ini berlawanan dengan apa? Sifat suka mencela, ya, mengkritik, mencemooh, merendahkan. Ini enggak. Suka memuji. Wah, fulan masya Allah ya. Begini. Ya. Atas perbuatan baik mereka, wa illam yusa'idhum biliyad, walaupun mungkin belum bisa membantu mereka dengan tangan, secara langsung dengan tangan. Ya. Terkadang kita bisa membantu dengan tangan langsung, turun, membantu. Ya. Walhamdulillah. Tapi terkadang kita belum bisa, maka setidaknya kebaikan yang bisa kita berikan kepada mereka adalah pujian kita kepada saudara-saudara kita. Nah, beliau menyebutkan hadis, namun hadisnya dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Hadis yaitu niyatul mu'min ablaghu min 'amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih mengena daripada perbuatannya. Jadi walaupun kita belum bisa membantu ya, saudara kita, teman kita, tapi niat kita sudah memuji mereka baik, ya sudah. Insya Allah itu juga baik. Ya. Namun hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dengan lafaz niyatul mukmin khairun min 'amali. Niat seorang mukmin lebih baik daripada perbuatannya. Intinya adalah niat itu ya sudah mengantarkan seseorang kepada apa yang dia inginkan, hanya saja dia belum mampu. Yang jelas di sini adalah di antara adab yang baik adalah suka memuji teman, ya, selama itu bukan dengan perkataan yang bohong. Wah, ini fulan ya, ditinggi-tinggikan bohong. Nah, itu. Jangan. Ya. Nah, tidak, tetap dengan kejujuran. Namun ingat, ya, tidak mesti di hadapannya persis cari muka, ya enggak, jangan. Apalagi sampai bisa membuat teman kita itu ya gurur, tertipu atau ujub, bangga tidak, jangan. Seperlunya atau di belakang mereka, ya, memuji mereka dengan pujian yang pas sesuai dengan mereka atau untuk mereka. Ya. Enam, jangan malah sebaliknya. Di depan baik, wah, omongnya manis, di belakang ya mencela, mencemooh, merendahkan, menjatuhkan, naudzubillah. Ya, jangan ya. Justru kalau ingin mengkritik, wah, alangkah lebih bagus jika kritikan itu diberikan secara langsung di hadapannya. Kalau itu memang kritikan yang baik, membangun. Dengan cara yang baik, adab. Ya, tidak selalu atau bukan mesti mengkritik itu dengan cara yang menyakitkan. Tidak mesti. Kadang kita mengkritik tapi dengan bahasa yang halus. Tidak membuat sakit hati begini. Tapi paham kritikan itu. Jangan terbawa oleh emosi. Kemudian adab yang berikutnya. Ini sangat penting juga. Ya, sangat penting. Nampaknya sering menjadi problem ketika tidak menerapkan adab ini. Beliau rahimahullah mengatakan, wa minha alla yahsudahum ala ma yara alaihim min athari ni'matillah. Di antara adab-adab yang baik di dalam bergaul dengan sesama teman, sahabat, saudara adalah alla yahsudahum, tidak hasad kepada mereka. Ya. Dengan sebab apa yang dia lihat pada mereka dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini kok rumahnya lebih bagus ini. Rumahnya lebih mewah. Wah, ini bajunya bagus. Oh, ini kendaraannya. Wah, ini gajinya sekian. Oh, ini kok dapat fasilitas ini, fasilitas itu, suka dibantu teman saya kok enggak begitu banyak dibantu teman-teman. Wah, misalnya. Subhanallah, itu hasad namanya. Itu hasad. Pengertian hasad, ya, kata para ulama, ya, pengertian yang tepat, karena ada setidaknya dua pengertian, namun pengertian yang lebih tepat adalah karahiyatu, ya, in'amillahi 'alal ghair. Benci, tidak suka, ya, orang lain mendapatkan nikmat. Ya. Walaupun kita enggak sampai berlebihan berangan-angan mudah-mudahan nikmat itu dicabut. Nikmat itu lenyap, enggak sampai seperti itu, enggak sampai berangan-angan. Ya sudah, nikmat itu di dia enggak apa-apa, sudah enggak apa-apa, tapi saya enggak suka dia dapat nikmat. Nah, ini sudah hasad. Sudah hasad namanya. Ketidaksukaan orang lain mendapatkan suatu nikmat. Nah, nikmat apapun itu, harta benda, anak, fisik, ya. Fisiknya sehat mungkin, atau mungkin ilmu, ya. Atau mungkin ya akhlak, dia kok budi pekertinya baik ya, saya kok begini, saya enggak suka dan seterusnya. Ya, dan lain sebagainya dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak suka ya nikmat itu ada pada orang tersebut, ya berarti itu adalah hasad. Itu adalah hasad. Nah, adab yang baiknya adalah tidak hasad. Adab yang baiknya adalah tidak hasad terhadap mereka. Itu fulan kok dikasih ini, ya sudah jangan hasad. Ya, jangan hasad. Nah. Mungkin perlu dipahami juga antara hasad dengan ghibtah yang mubahah. Ghibtah istilahnya. Ya. Hasad dengan ghibtah. Hasad itu ya dipegang baik-baik pengertiannya agar bisa membedakan dengan ghibtah. Hasad itu berarti tidak suka. Ketidaksukaan orang lain mendapatkan nikmat. Adapun ghibtah, terutama ghibtah yang diperbolehkan ya, yaitu apa? Ingin memiliki atau mendapatkan nikmat semisal dengan nikmat orang itu tanpa rasa tidak suka, tanpa ada rasa ketidaksukaan. Ya suka, senang, alhamdulillah fulan ya nikmat ya, saya juga pengen lah. Tidak ada sedikit pun rasa ketidaksukaan fulan mendapatkan nikmat, enggak ada. Cuma saya pengen mendapatkan seperti itu. Ya, misalkan ya biar lebih nampak jelas apa sisi bolehnya, hukum bolehnya, misalkan fulan kok ilmunya banyak ya, hafalan Qurannya juga selesai, misalkan ini di antara para santri ya. Selesai saya kok. Nah. Alhamdulillah, saya juga senang kalau begitu. Fulan sudah selesai hafal Quran. Mudah-mudahan saya juga bisa selesai seperti Fulan. Mudah-mudahan hafalan Quran saya juga selesai. Namanya ghibtah. Ghibtah. Tidak ada sedikit pun rasa ketidaksukaan. Tidak ada. Suka, senang. Ya. Tapi saya ingin mendapatkan nikmat yang semisal dengan itu. Nah, adapun hasad tidak suka. Tidak suka Fulan dapatkan nikmat. Nah, kata beliau, bal yafrahu bidzalik, bahkan semestinya bergembira dengan itu, yakni bergembira dengan nikmat yang ada pada saudaranya. Allah memberikan nikmat kepada saudaranya, justru semestinya adab yang baik dalam bergaul, di dalam berteman dan bersaudara, bersahabat adalah apa? Kita senang, wah saya senang. Nah, ini berarti teman yang baik, saudara yang baik, sahabat yang baik, ketika melihat ya saudaranya yang lain itu mendapatkan nikmat, dia justru senang. Berarti ini orang yang baik ini. Tapi kalau sebaliknya hasad, wah ini sebenarnya teman atau musuh, kan begitu. Ya. Nah, kalau jujur di dalam pertemanan dan persahabatan, ya mestinya senang. Ya, mestinya ikut senang saudaranya dapat nikmat. Wa yahmadullaha ala dzalika kama yahmaduhu idza kanat alaihi, serta memuji Allah atas hal itu. Memuji alhamdulillah. Kenapa? Allah memberikan nikmat kepada fulan. Wah, begitu. Senang dan memuji Allah, alhamdulillah ya Allah. Ya, alhamdulillah fulan dapat nikmat, Engkau memberikan berbagai nikmat ini ya Allah. Kama yahmaduhu idza kanat alaihi, sebagaimana dia tentunya juga akan memuji Allah ketika nikmat itu ya dia dapatkan. Ada pada dirinya kan dia memuji Allah alhamdulillah. Demikian juga ketika yang mendapatkan nikmat adalah saudaranya, dia juga alhamdulillah memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah taala dzammal hasidin ala dzalika biqaulih, karena sesungguhnya Allah taala mencela orang-orang yang hasad. Ya, orang-orang yang hasad atas hal itu, atas nikmat yang didapatkan oleh orang lain, Allah mencela di dalam firman-Nya, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullah min fadli. Ya. Apakah mereka ya, hasad kepada manusia, kepada orang lain, ya, atas karunia yang Allah berikan kepada mereka? Jadi Allah mengingatkan, kenapa hasad? Kan Allah yang memberi. Apakah mereka hasad kepada orang lain sedangkan Allah yang memberi? Ala ma atahumullah min fadli. Allah yang memberi, Allah yang menetapkan, Allah yang menakdirkan. Berarti apakah mereka akan menentang takdir Allah? Protes. Nauzubillah. Ya jangan sampai. Demikian juga beliau menukilkan ya semua hadis, namun hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, hadal hasad an yaghlibal qadar. Hampir-hampir hasad itu mengalahkan takdir. Ini hadisnya dilemahkan. Namun beliau menyebutkan hadis lain yang sahih, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kutip hanya kalimat ini saja, la tahasadu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu. Janganlah kalian hasad. Janganlah kalian saling hasad. Ya, iri dengki. Jangan saling hasad. Nah ini ya sudah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ya membimbingkan seperti itu di dalam pertemanan, persahabatan sesama muslim, mukmin, apalagi ahlus sunnah wal jamaah salafiyin, la tahasadu. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Ya, ini perlu dilatih ya oleh kita semuanya ya. Untuk apa? Membuang ya sifat hasad dari dalam hati kita. Jadi latih, berlatih. Nah, karena namanya hasad itu memang butuh latihan untuk membuangnya, menjauhkannya. Ya harus latihan. Nah, saking sulitnya hasad untuk dihilangkan dari dalam hati, ya sampai-sampai dikatakan bagaimana ya seorang yang baik itu ya akan menutupi hasadnya. Tapi orang yang buruk, yang jelek itu akan menampakkan hasadnya. Ya. Masih punya hasad tapi menutupi. Sudah dikatakan baik. Ya. Tapi yang jelas kalau bisa mengikis ya semaksimal mungkin sifat hasad itu dari dalam hati, maka itu sangat bagus. Berusaha. Ingatlah yang dilihat jangan cuma nikmat yang ada pada orang itu, tapi dilihat takdir Allah Ta'ala. Perbuatan Allah, Allah yang menakdirkan, Allah yang memberi, itu yang dilihat aja udah. Karena kadang kita kan mungkin hidupnya susah, tapi kok dia dapat nikmat, enggak suka misalkan. Yang dilihat jangan udah terlalu melihat itu, kita malah jadi panas misalkan. Ya. Terus gimana? Lihat yang di bawah kita, mungkin banyak yang lebih anu, banyak yang lebih susah daripada kita, ataupun orang itu yang kita lihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan nikmat yang ada pada orang itu, maka sudah sekilas saja kita lihat, tapi yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menakdirkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi. Ya, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin bisa ditolak. Dan walhamdulillah ya Allah, Engkau pasti memiliki banyak hikmah di setiap ketetapanmu ini, takdirmu ini. Ya, sementara ini yang bisa kita kaji di kesempatan siang hari ini. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, mohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang ada. Allah Ta'ala alam bisawad. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.